IG Hendro Wis Hendroy Swanto. Setelah lebaran saya ingin melamar seorang gadis. Alhamdulillah. Pacar saya. Saya ingin bertobat, ingin menikah karena Allah, saya takut dosa saya makin banyak. Hingga kemudian saya berencana melamar pacar saya yang tentunya sudah disepakati oleh kedua orang tua kami. Tapi malam ini Allah menunjukkan pada saya siapa wanita ini. Dengan mata saya sendiri dia selingkuh dengan laki-laki lain. Entah mengapa saya tidak sakit hati dan tidak marah. Justru saya tetap mengarahkan calon saya. Padahal saya sudah ridho Ustaz jika ia memilih pria ini. Tapi akhirnya dia memilih saya. Dan meninggalkan pria tersebut. Apakah saya harus percaya karena saya orang pemaaf, bukan orang pendendam? Hati saya cenderung untuk makhaba manistasyara. Makhaba manistasyara. Manadima manistasyara. Makhaba manistasyara. Wa manadima manistakhara. Tidak akan sia-sia orang yang meminta pendapat orang lain dan tidak akan rugi menyesal orang yang istikharah. Oleh sebab itu maka ada dua. Kepada Allah Ta'ala istikharah. Salat sunat dua rakaat istikharah. Yang kedua, minta pendapat orang lain. Kumpulkan dulu. Fa'idha azamta, kalau sudah azam tekad, fatawakkal ala Allah. Bertawakkal kepada Allah. Wallahu'alam bisawab.